الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله Babu man talaka, bab siapa yang mentalak. Wali wajihur rajulun ra'atahu bitalak. Apakah seorang suami menghadapi istrinya dengan talak? Kalau memang kondisinya mengharuskan talak. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana الهميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه berkata الإمام الأوزاعي aku bertanya kepada الإمام الزهري istri yang mana dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta perlindungan kepada Allah dari Nabi? Baik. Sudah dinikahi oleh Rasulullah, kemudian ketika hendak ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan a'udzu billahi minka. Aku minta perlindungan kepada Allah dari engkau. Faqala maka berkata Imam Az-Zuhri akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnatal Jawn lamma udkhilat ala Rasulillah wa dana minha ma qib anna ibnatal Jawn bahwa putri Al-Jawn ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendekatinya. Faqalat maka berkatalah dari perempuan yang baru nikah ini a'udzu billahi minka. Aku minta perlindungan kepada engkau, aku minta perlindungan kepada Allah dari engkau. Faqala laha maka berkata Rasulullah kepada perempuan ini laqad u'izti bi'adimin, engkau telah minta perlindungan kepada yang sangat agung atau engkau telah dilindungi oleh zat yang sangat agung. Ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalaknya. Qala Abu Abdullah rawahu Al-Hajjaj bin Abi Mani' an jaddihi an Az-Zuhri anna Urwah akhbarahu anna Aisyah qalat. Masyaallah. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah taala Qala Ibn Abdul Barr ajma'u ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja al-jawniyah. Para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi perempuan itu, yakni al-jawniyah. Perempuan barakallahu bikum. Waqtalabu bi sabab firaqihi faqala Qatada lamma dakhala 'alayha da'aha faqalat ta'al anta. berselisih pendapat para ulama tentang sebab diceraikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Qatadah lamma dakhala 'alaiha da'aha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqalat ta'ala anta. Justru perempuan itu mengatakan, bahkan engkau yang kesini. Fatallaqaha, sehingga Rasulullah mentalaknya. Wakila kana biha wadhun kal'aniriyah. Qala wa za'ama ba'dhum annaha qalat a'udzu billahi minka. Faqala utti bi mu'abi ma'adin wa qad a'adakallahu minni fatallaqaha. Ada yang mengatakan bahwa dia mengatakan tadi, aku minta perlindungan kepada Allah dari engkau. Maka Rasul mengatakan, engkau telah minta perlindungan kepada Zat yang sangat agung, dan Allah telah melindungi engkau dari aku. Maka pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ada juga sebagian ulama mengatakan dengan asbab yang lain. Al-Muhim, ini yang warid kisahnya dalam hadis. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Abdurrahman ibn Ghasil an Hamzah ibn Abi Usaid an Abi Usaid radiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta intalaqna ila ha'id yuqal laha ash-shawt hatta intahayna ila ha'itain jalasna bainahuma faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijlisu hahuna wa dakhala. Berkata Usaid dari Abi Usaid, qala akhrajna ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami mendatangi satu tempat haid, biasa disebut kebun tembok, karena di zaman dahulu kebun itu ditembok dengan tembok yang tinggi. Jadi orang bebas leluasa di dalamnya bercocok tanam dengan keluarganya. Barakallahu fiik, tanpa diganggu dengan siapa-siapa yang lalu lalang karena temboknya tinggi. Yuqalu lahu asy-syautu. Tempat itu dikatakan asy-syaut hatta intahina ila ha'itaini. Jelas nabi nama. Sampai kami mendatangi dua tembok dan kami duduk di antara keduanya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijlisu hahuna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah kalian di sini. Wa dakhala, kemudian beliau masuk ke dalam kebun tersebut. Wa qad utiya bil jawniyah. Fa unzilat fi baitin fi nakhlin fi baiti Umaymah binti Nu'man ibn Sharahil wa ma'aha daytuha hadinatul laha. Falamma dakhala 'alayha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala habi nafsaki li. Qalat wa hal tahabul malaku nafsaha lis-suqa. Al-malikatu nafsaha lis-suqa. Qala fahuwa biyadihi yada'u yadahu 'alayha litaskuna. Faqalat a'udzu billahi minka. Faqala qad u'itti bi ma'alin thumma kharaja 'alaina faqala ya aba usayd suha raziqayyin ahaba raziqayyin walhiqha bi ahliha. Ketika kami berada di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuklah ke kebun tadi. Taib wa dakhala wa qad utiya bil jawniyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau dari perempuan al jawniyah tadi. Fa unzilat fi baitin fi nakhlin fi baiti Umaymah binti Nu'man. Kemudian mereka ditempatkan di rumah Umaymah bintu Nu'man ibnu Sharahil wa ma'aha dayatuha adinatullaha. disertai dengan perempuan yang mengurusinya. Falamma dakhala 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menemuinya, qala habi nafsaki li, hibahkanlah dirimu untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa hal tahabul malikatu nafsaha lis-suqa, perempuan itu mengatakan, apakah seorang permaisuri akan menghibahkan dirinya kepada orang biasa, maksudnya as-suqa ini orang-orang bawahan rendahan. Qala fa huwa bi yadihi yada'u yadahu 'alaiha litaskuna, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meletakkan tangannya di kepalanya untuk menenangkannya, maka berkatalah perempuan tersebut, a'udzubillahi minka, aku minta perlindungan kepada Allah dari engkau. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad u'idti bi ma'al, engkau telah dilindungi dengan perlindungan Zat yang Maha Kuat. Tsumma kharaja alaina, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqala ya Aba Usaid, iksuha raziqayyaini, raziqayyaini. Hakala kita tengok apa yang dimaksud. Rasulullah SAW berkata kepada Aba Usaid, berikan pakaian untuknya. Barakallahu bikum. Warraziqi as-safiq, qala ibn Tin, matti'ha bidzalika imma wujuban wa imma tafaddulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan untuknya pakaian dan pemberian-pemberian. Baik. Dan setelah itu ditalak sudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kembali ke keluarganya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Husayn bin Walid, An-Nisaburi an Abdurrahman an Ibn Abbas, an Abbas bin Sahl, an Abihi wa Abi Usayd qala, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umaymah bint Sharahin, falamma udkhilat alayhi basata yadahu ilayha fakannaha karihat dhalika, fa amara Aba Usayd ay yujhizaha wa yaksuha thawbayni raziqiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Umaymah bintu Sharahil, falamma udkhilat alaihi, maka ketika dimasukkan Umaymah ini yang baru dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basata yadahu ilaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya ke istrinya ini, faka'annaha karihat dhalika, sepertinya sang perempuan tidak senang. Fa'amara Aba Usaid ay yujhizaha wa yaksuaha, maka Rasulullah SAW merintahkan Aba Usaid untuk memberikan pakaian dan memberikannya pemberian-pemberian. Barakallahu fikum. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Ibrahim bin Abi al-Wazir ibn Abi al-Wazir qala hadatsana Abdurrahman an Hamzah an abihi wa an Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad an abihi bihadha. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istrinya ini yang baru saja menikahi ketika dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan sesuatu terhadapnya yang mencelakakannya atau menyengsarakannya. Qala rahimallahu taala, hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammam bin Yahya an Qatadah an Abi Ghalib Yunus bin Jubair qala qultu li Umar, rajulun tallaqa imra'atahu wa hiya haid, faqala ta'rifu min Umar, inna ibn Umar talaka muratahu wa hiya ha'id, fa'ata Umarun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lah, fa'amarahu ayyu raji'aha, fa'idha tahurat fa'arada ayyu talikaha fa'liyutalik, قلت هل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق. Berkata Anas ibn Abi Ghalib Yunus ibn Jubair, qultu li ibn Umar, aku berkata kepada ibn Umar, rajulun talaqa imra'atahu wa hiya haid. Tewa ibn Umar, yang ditanya langsung adalah ibn Umar, yang ibn Umar yang mengalaminya langsung. Faqala ta'rifuna ibn Umar? Baik, engkau kenal ibn Umar? Inna ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid. Sesungguhnya Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisinya haid. Tidak boleh seorang istri ditalak dalam kondisi haid. Barakallahu fikum. Namanya talak bid'i. Kalau ternyata tetap dia talak, ya jatuh talak. Tapi dia telah keliru, salah. Tidak boleh. Fa'ata Umarun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka Umar, sang ayah, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang masalah ini. Fa amarahu ayuraji'aha, maka Rasulullah memerintahkan Umar untuk menyampaikannya kepada Ibnu Umar agar supaya dia merujuk kembali istrinya. Fa idza tahura fa arada ayutalliqaha, kalau dia suci kemudian dia pengen untuk mentalaknya, maka silakan dia mentalaknya sebelum dia menjimainya. Qultu fa hal 'adda dzalika talaqa? Kemudian aku bertanya, apakah talak tadi yang pertama dianggap satu talak? Qala araita in ajaza wastahmaka. Baik. Apakah engkau melihat dia sebagai orang yang tidak mampu atau orang bodoh? Barakallahu fiikum. Baik, ya tentunya bahwa Ibnu Umar melakukan itu dengan apa? Dengan sadar. Barakallahu fiikum. Bukan bodoh dia, bukan anak-anak dia, tapi dia sadar, maka dianggap satu talak, walaupun talaknya dianggap talak yang salah, keliru. Tidak semestinya seorang mentalak istrinya dalam kondisi haid. Barakallahu fikum. Nah, ini terkadang tidak ditahu oleh kebanyakan orang, main talak saja, pokoknya dia marah istrinya ditalak. Mau dalam kondisi haid, mau dalam kondisi apapun ya. Kalau sudah marah-marahan, talak-talak saja. Subhanallah. Tayyib, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babun atau babu man jawwaza talaka thalath. Bab, siapa yang membolehkan mentalak tiga. Maksudnya ditalak tiga kali di satu tempat, satu waktu. Liqaulillahi ta'ala talaku marratan fa'imsaku bima'rufin aw tasrihum bi'ihsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala talaku marratan, talak itu dua kali. Ya ini talak dua kali ya, talak raj'i. Paham barakallahu fikum. Talak yang dua kali itu adalah talak raj'i. Ini orang mentalak sebelum selesai masa iddah dia rujuk, maka satu talak. Kemudian kedua dia talak lagi, kemudian rujuk sebelum selesai masa iddah, itu dua kali talak. Kemudian kalau dia talak yang ketiganya, maka sudah tidak ada lagi rujuk. Paham barakallahu fikum. Tidak lagi boleh rujuk. Maka talak tiga ini fa insakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kedua ini barakallahu fikum. Fa insakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Maka setelah itu hidup bersama dengan cara yang ma'ruf atau diceraikan secara baik-baik. Wa qala Ibnu Zubair fi maridin talaqa bi maridin talaq la ara an taritha mabtuta. وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت المدة قال نعم قال أريت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. berkata ibnu Zubair fi maririn talaka, tentang seorang laki-laki yang sakit kemudian dia mentalak. Barakallahu bikum. La ara an tarith mabthuta. Maksudnya begini, seorang suami ketika dia sakit, dia mentalak istrinya. Barakallahu fiikum. Istrinya ini kan masih dalam kondisi masa iddah. Kalau masa iddah ini masih ada, kemudian dia mati, sang suami mati, apakah dia saling mewarisi? Yani sang istri masih mewarisi suaminya. Kita katakan kemarin bahwa orang yang mentalak istrinya dan istrinya masih dalam tempo masa iddah, maka dia sebenarnya masih suami istri. Paham barakallahu. Kalau satu di antara keduanya meninggal dunia, maka yang lainnya masih mewarisinya, mendapatkan harta warisannya. Dan juga perempuan yang ditalak oleh sang suami tetap di rumah suaminya, ini tidak boleh keluar. Pembahasan kita kemarin barakallahu fikum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang kalian talak selama masa iddah, jangan kalian usir mereka keluar dari rumah, dan perempuan itu juga jangan dia keluar dari rumah itu. Baik, dan ini jarang sekali terjadi barakallahu fikum. Biasanya orang kalau sudah marah-marahan, belum cerita talak, so pergi dia, so pulang ke rumah, belum talak baru maraju. Baik, barakallahu fikum, sudah turun rumah so pergi dia. La haula wa quwwata illa billah. Baik, padahal talak saja tidak boleh keluar dari rumah. Baik. Sekarang pembahasannya, seorang laki-laki yang dalam kondisi sakit, khawatir kematiannya, dia mentalak istrinya ini. Kalau nampak bahwa dia mentalak istrinya untuk mengharamkan istrinya itu dari harta warisannya, maka barakallahu fikum. Tidaklah diberlakukan hal yang demikian itu. Tetap sang istri mendapatkan harta warisan, karena namanya kematian kita tidak tahu apakah setelah keluar dari masa iddahnya atau ketika dia masih masa iddah. La ara antarisa mabtutatun. Kalau dia sudah ditalak tiga, maka tidak lagi dia mendapatkan harta warisan. Tapi kalau dia masih ditalak pertama dan talak kedua, masih talak rajih, maka dia mendapatkan harta warisan. Waqala Syabi tarithuhu, berkata Imam Syabi, perempuan itu masih mewarisi dari suaminya yang meninggal dunia tadi, yang telah mentalaknya pada saat lagi kondisi sakit. Waqala Ibnu Syubrumah tazawwaja idza inqadat al-iddat. Baik, qala na'am, qala araita in mata zawju al-akhar faraja an dhalika. Berkata Ibnu Syubrumah, tazawwaja idza inqadat al-iddah. Baik. Apakah boleh perempuan itu menikah ketika selesai masa iddah? Paham barakallahu. Ini maksudnya begini. Talak pertama, seorang suami istri hidup rukun damai, kemudian terjadi masalah, kemudian dia talak. Ada tempo masa iddah 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Kemudian dia rujuk di masa ini, maka kehidupan rumah tangga kembali normal, tapi sudah dihitung satu talak. Hidup biasa. Kemudian suatu ketika terjadi cekcok ulang, barakallahu fikum, dia talak istrinya. Talak istrinya, kemudian barakallahu fikum, masa iddah masih ada, kemudian dia rujuk. Baik. Maka dikatakan bahwa dia telah mentalak istrinya yang kedua. Rukun kembali. Kemudian suatu saat terjadi lagi cekcok, kemudian terjadi talak. Maka talak ini dikatakan talak tiga. Ini namanya talak bain. yang dua talak ini tadi talak rajai. Talak yang ketiga talak bain. Jadi seorang suami tidak lagi bisa menikahi istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan orang lain, nikah ragbah, kemudian ditinggal mati atau cerai, baru suami yang pertama boleh menikahinya ulang. Barakallahu fikum. Kemudian kita kembali, seandainya seorang laki-laki mentalak istrinya, talak satu, barakallahu fikum, kemudian tempo masa iddah ini dia tidak rujuk, barakallahu fikum, selesai masa iddah maka bukan istrinya lagi. Kalau pengen rujuk maka silakan nikah ulang. Barakallahu fikum. Kalau pengen bersua kembali hidup bersama ulang maka harus melalui proses pernikahan. Barakallahu fikum. Ini panjang lebar disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Kalau masih masa tempo iddah dari seorang suami, barakallahu bikum, masa iddah selesai maka kemudian mati sang suami tadi yang telah mentalaknya, maka tidak lagi dia mewarisi dari sang suami. Wallahul musta'an. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Shihab أن سالم بن سعد السعيدي أخبره أن أويمرا العجلاني جاء إلى عاصم ابن علي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ dari سهل بن سعد السعيدي mengkhabarkan bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Asim ibn Adi al-Ansari. Baik, faqala lahu ya Asim. Ini temannya, wahai Asim, araita, bagaimana pendapat engkau? Jika seorang mendapati bersama istrinya seorang laki-laki, apakah dia boleh membunuhnya, membunuh laki-laki itu? Kalau dia membunuhnya, maka kalian pun membunuh orang yang membunuh ini. Am kaifa yaf'al? Terus apa yang harus dia perbuat? Misalnya seorang suami punya istri, balik dia ke rumahnya, dia dapati istrinya bersama dengan laki-laki. Pertanyaannya, laki-laki ini apakah ketika dia dibunuh oleh sang suami? Kemudian kalau dia membunuhnya, kalian akan membunuhnya juga. Kisasa, kan demikian. Siapa yang membunuh dia akan dibunuh juga. Lah terus kecemburuan memuncak pada saat dia dapati laki-laki itu bersama dengan istrinya, apa yang harus dia lakukan? Bapak diam. Atau membunuhnya. Kalau dia membunuhnya, kalian akan membunuh dia, sang suami ini. Terus apa yang harus dilakukan? Amkai bapa. Salliya Asim andalika Rasulullah SAW. Wahai Asim, tanyakan. Tanya ke Rasulullah SAW tentang masalah ini. Masalah Asim andalika Rasulullah SAW. Maka Asim pun bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Maka Rasulullah SAW tidak senang dengan pertanyaan itu. Fakariha Rasulullah al-Masai wa'abaha. Beliau tidak senang. Hatta kabura ala Asim ma sami'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Asim merasa kurang senang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan pertanyaan tadi, sementara dijadikan apa? Dia jadikan perantara. Paham? Wahai Asim, tolong tanyakan ke Rasulullah. Asim bertanya ke Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan itu. Asim pun merasa tidak nyaman dia. Kabura ala Asim ma sami'a min Rasulillah. Falamma raja'a Asim ila ahli ja'a Uwaimir faqala ya Asim, mada qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Asim pulang, Uwaimir pun datang. Wahai Asim, apa yang telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan yang aku perintahkan, aku minta tolong? Faqala Asim lam ta'dini bi khair. Berkata Asim, kau tidak membawakan untuk aku kebaikan. Ya ini sebab pertanyaanmu, aku tidak merasa nyaman dengan Rasulullah. Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan ini. Iya. Engkau tidak membawakan aku kebaikan. Sebab engkau ini aku menjadi kurang nyaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kariha Rasulullah al-mas'alata allati sa'altahu anha. Sa'altuhu anha. Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan itu. Faqala Uwaimir wallahi la antahi hatta as'alahu anha. Berkata Uwaimir wallahi aku tidak akan berhenti sampai aku sendiri akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Faqbala Uwaimirun hatta ata Rasulullah. Bahkan akhirnya Uwaimir sendiri yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasata annasi faqala ya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang banyak. Uwaimir pun bertanya, ya Rasulullah, araita rajulan wajada ma'amra'atihi rajula. Bagaimana pendapatmu tentang seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain? Ayaktuluhu fataktulunahu. Kalau dia membunuh laki-laki itu, kalian pun akan membunuh dia. Atau apa yang harus dia lakukan? Baik. Kecemburuan ini kalau memuncak, barakallahu fikum, luar biasa. Baik. Orang bisa kalap. Amarah luar biasa. Sehingga dia mungkin membunuh. Kalau dia membunuh laki-laki tersebut, kalian pun akan membunuh sang suami ini. Atau apa yang harus dia lakukan? Faqala Rasulullah SAW, qada anzalallahu fika wa fi sahibatik. Maka berkata Rasulullah SAW, telah Allah turunkan ayat yang berkenaan dengan masalah ini dengan istrimu. Fadhhab fa'ti biha. Maka berangkatlah dan datangkan istrimu ke sini. Faqala Sahal, maka berkatalah Sahal, fatala'ana. Baik. Maka mereka pun saling mendoakan laknat. Barakallahu alaikum. Sang suami melihat istrinya bersama dengan laki-laki. Wa ana ma'an nasi 'inda dhafillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan orang-orang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qala Uwaimir, kadabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Fatallaqaha thalathan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Shihab, fa kana tilka sunnatul mutala'inain. Falamma faragha qala Uwaimir, maka ketika selesai doa sumpah saling laknat, kadabtu 'alaiha, berkata Uwaimir ya Rasulullah, kadabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Aku berdusta atasnya ya Rasulullah kalau aku tetap hidup bersamanya. Barakallahu fiik. Fatallaqaha salasan, maka akhirnya ditalak dia dengan talak 3 kali. Qabla ay ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Faqala Ibnu Shihab, akana tilka sunnatul mutala'inain. Baik. Di sini barakallahu fikum. Sepertinya hadis ini menunjukkan bahwa perempuan ini langsung ditalak 3 talak. Fatallaqaha salasan, ini anti talik talik talik. Barakallahu fikum. Engkau telah aku talak. Engkau telah aku talak. Engkau telah aku talak. Sebagian membolehkan ini, sebagian lagi mengatakan tidak. Talak kita harus diantarai dengan rujuk. Paham barakallahu fikum. Tapi ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini barakallahu fikum. Tapi kata al-Habib di sini, wahada yurajjihu anna al-murada bi tarjumati bayanun bayanu man ajazat talakat salah walam yakrah. Baik, di sini hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seorang mentalak istrinya langsung talak 3 kali yang tidak akan lagi dia hidup bersama dengannya. Atau mungkin ada makna yang lain yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Pada pembahasan bab ini barakallahu fikum, babu man jawaza at-talaq ats-tsalats. Qala rahimallahu taala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Layth an qala hadatsani Uqayl عن ابن شهاب قال أخبرني أروى بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرني جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرني وإنما معه مثل الهدبة أو هدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا حتى يذوق سيلتك وتذوق سيلته. Datang seorang perempuan istrinya Rifa'ah Al-Quradi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, inna Rifa'ah talaqani fabatta talaqi, sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku dan dia telah mentalak aku 3 kali. Wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman bin Zabir Al-Quradi, dan setelahnya aku menikah dengan seorang bernama Abdurrahman bin Zabir Al-Quradi. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb, dan yang ada padanya ya Rasulullah hanya seperti ujung kain. Paham barakallahu. Ini kinayah tentang ketidakmampuan seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya. Barakallahu fikum. Maaf, ini kemaluannya tidak bisa ereksi. Barakallahu, sama seperti ujung kain. Seperti ujung kain ini. Ini lemah. Paham barakallahu. Ini kinayah tentang ketidakmampuan seorang suami untuk menjimai istrinya. Ya Rasulullah, sebenarnya bersama dengan Abdurrahman bin Zabir bin Al-Quradi, innama ma'ahu mitlul hudbah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah, la'allaki turidina tarji' ila Rifa'ah, mungkin saja engkau pengen untuk kembali ke Rifa'ah, ke suamimu yang pertama itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh engkau kembali kepadanya, hatta yaduka usailataki wa taduka usailataku, sampai engkau melakukan hubungan suami istri senang dengan senang. Barakallahu fikum. Dengan siapa ini? Abdurrahman bin Zabir. Sampai kau merasakan nikmatnya hubungan suami istri dengan dia, dia pun terhadap engkau. Setelah itu dia mentalakmu dan engkau boleh kembali ke Rifa'ah. Bukan cuma sekedar nikah. Perhatian baik-baik. Baik. Seorang suami telah mentalak istrinya 3 kali. Paham? Ini tidak lagi bisa kembali kecuali sang istri nikah dengan seorang laki-laki. Nikah ragbah, nikah yang senang dengan senang, sama-sama senang. Barakallahu fikum. Kemudian dia telah merasakan hubungan suami istri, kemudian terjadi sesuatu, istrinya talak. Talak, maka suami pertama boleh, barakallahu fikum, untuk menikahi bekas istrinya. Baik. Yang diharamkan di sini adalah ketika suami pertama ini menyewa laki-laki untuk menikahi bekas istrinya. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan al-muhallil wal-muhallallah, yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Melakukan makar untuk apa? Untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bayar orang, "Hei fulan, kau nikahi bekas istri saya. Kalau kau sudah nikahi, ceraikan dia. Nanti aku nikahi ulang." Ini uang, dikasih duit. Ini tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق سيلتها كما ذاق الأول. بارك الله فيكم. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki telah mentalak istrinya 3 kali. Kemudian istrinya sudah menikah dengan seorang laki-laki lain. Apakah istri ini bisa kembali dengan suami yang pertama?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak boleh sampai dia betul dia merasakan hubungan suami istri sama seperti dia merasakan hubungan suami istri dengan suaminya yang pertama." Barakallahu. Bukan cuma sekedar barakallahu fikum nikah toh, bukan. tapi ada hubungan suami istri. Allah Alhamdulillah. Kenapa ini termasuk dipersyaratkan? Agar supaya ibarakallahu bikum meminimalisir usaha upaya dari persekongkolan. Barakallahu bikum. Karena walaupun terkadang bersekongkol, tapi kalau dia sudah merasakan hubungan suami istri dengan terkadang dia tidak lagi mau apa? Mentalaknya. Karena dia sudah senang. Barakallahu bikum. Walaupun awalnya mungkin cuma sekedar mau dapat duit dibayar, tapi ketika sudah bersenang-senang dengannya, pikirannya bisa berubah. Walhasil barakallahu fi. Tidak dibolehkan Rasulullah SAW sampai dia merasakan hubungan suami istri. Bisa dipahami ini insyaallah. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Antastaghfiruka wa atubu ilaik.